Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, termasuk Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama saudara-saudara kita seakidah, saudara-saudara kita seiman. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang patut untuk kita syukuri, yang alhamdulillah Allah tidak taruh kita di tengah-tengah hutan sendirian, berkawan dengan binatang-binatang tanpa ada orang yang menasihati, tanpa ada orang yang membantu, tanpa ada orang yang mengingatkan ketika kita salah. Nam, kita tinggal dalam masyarakat, dalam lingkungan kaum muslimin. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Dan sungguh ketika kita tinggal bersama saudara-saudara kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian kita ujian bagi sebagian yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita untuk kita menjadi sakit, untuk kita menjadi termadharati dengan bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, memberikan petunjuk melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mengambil yang terbaik di dalam pergaulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita melalui Rasulnya, yakni dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dan ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala dalam kitab beliau Bahjatul Qulubil Abrar pada hadis yang ke 68. Beliau mengatakan an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul jalisis salih wasu'i ka hamilil miski wa nafikhil kir fa hamilul misk imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafiul kiri imma an yahrika thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan khabithatan. Muttafaqun alih. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita bagaimana untuk memilih teman, dan beliau mendatangkan permisalan agar jelas bagi kita, agar mudah bagi kita bagaimana bersikap, agar mudah bagi kita bagaimana kita bertindak. Rasulullah mengatakan, "Matsalul jalisi sholihi wasu'i kamatsalil miski wa nafil kir." Permisalan teman yang baik dan teman yang jelek itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Pandai besi. 6. Orang yang membuat peralatan-peralatan dari besi yang dibakar ditempa dengan api. 6. Kemudian beliau menjelaskan, "Fahamilul miski imma an yuhziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan." Maka penjual minyak wangi bisa jadi dia akan memberikan gratis kepadamu. Dia akan memberikan hadiah kepadamu minyak wangi. Coba ini. "Wa imma an tabta'a minhu," atau bisa jadi engkau membeli darinya. Membeli darinya sehingga engkau bisa memanfaatkan minyak wangi yang kamu beli, dipakai untuk sholat, dipakai untuk berjumpa dengan saudara-saudaranya. 6. Agar saudaranya turut senang ketika mencium harumnya bau minyak wangi yang dia bawa. "Wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan," atau minimalnya engkau akan mendapatkan aroma yang harum dari penjual minyak wangi tersebut. 6. "Wa nafil kir," adapun pandai besi, "imma an yahriqa thiyabak," kalau tidak dia membakar bajumu, "wa imma an tajida minhu rihan khabithatan," maka minimal kamu akan mendapatkan bau busuk dari 6 dari kegiatan temanmu tersebut. 6. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Syekh rahimallahu taala, "Ishtamala hadzal haditsu 'ala al-hathi 'ala ikhtiyari al-ashhabi as-salihin wa tahdhiri min diddihim." Hadis ini mengandung dorongan untuk memilih teman-teman yang baik dan memperingatkan dari lawannya, yakni jangan memilih teman-teman yang jelek. Dan baik dan jelek ini ukurannya adalah syariat. Apa-apa yang mencocoki syariat ini adalah kebaikan. Apa-apa yang menyelisih syariat ini adalah kejelekan. Maka teman-teman yang baik adalah teman-teman yang memiliki sifat-sifat yang banyak mencocoki syariat. Tapi teman yang jelek apabila sifat-sifatnya banyak yang menyelisihi syariat. 6. "Wa matsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hadzainil mitsalaini mubayyinan anna al-jalisa as-saliha jami'a awalika ahwalika ma'ahu wa anta fihim maghnamun wa khair." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan dengan dua misal ini. Beliau menjelaskan bahwasanya teman yang baik, al-jalisus salih, jami'u ahwalika ma'ahu wa anta fi maghnamin wa khairin. Maka seluruh keadaanmu bersama dirinya, maka engkau berada dalam keadaan untung dan berada dalam kebaikan. Tidak pagi, tidak siang, tidak malam, kalau kamu bergaul dengan orang baik, kamu akan mendapatkan kebaikan. Tidak di rumah, tidak di pasar, tidak di hutan, tidak di lautan, ketika bergaul dengan teman yang baik, engkau mendapatkan keuntungan, engkau mendapatkan kebaikan. Jami'u ahwalika ma'ahu wa anta fi maghnamin wa khairin. Maka seluruh keadaanmu bersama dirinya, engkau mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kebaikan. Kahamil miski, seperti penjual minyak wangi, alladzi tantafi'u bima ma'ahu minal misk, yang kau bisa mengambil manfaat dengan apa yang ada padanya dari minyak wangi atau misik. Imma bihibatin, bisa jadi dia memberikan gratis, ya, dikasih satu botol atau minimal walaupun cuma setetes, coba rasakan ini, bagaimana menurutmu. 6. Au bi'iwadin, atau dengan penggantian, yang ini dengan uang, ya, engkau membelinya, bi'iwadin. 6. Engkau mendapatkan minyak wangi dengan menukar dengan uang yang ada pada dirimu. Wa aqallu dzalika muddata julusika ma'ahu wa anta qarirun nafsi bi raihatil misk. Dan minimalnya selama engkau duduk bersamanya, engkau akan senang hatimu dengan aroma misik yang engkau cium. Naam. Apakah ada orang yang tidak suka dengan minyak wangi yang harum? Tentunya tidak ada. Orang yang kalau masih sehat, masih normal, ya, dia akan suka dengan minyak wangi yang memang harum, ya, kecuali minyak wangi yang palsu, ya, ada yang mungkin campurannya enggak benar, ya, atau dicampur dengan sesuatu sehingga aromanya tidak bagus. Nah, tetapi kalau minyak wangi yang beneran, nah, maka fitrah manusia atau tabiat manusia ini tentunya akan menyukai aroma yang harum tersebut. Naam. Wal khairu yusibuhu wa khairul ladzi yusibuhu al-'abdu min jalisihi as-salihi ablaghu wa afdalu min al-miski al-adfar. Naam. Maka kebaikan yang didapatkan seorang hamba dari temannya yang baik, ablaghu wa afdalu minal miskil adfar, ini lebih utama, lebih bagus daripada misik yang paling tajam aromanya, misik yang paling harum, ya. Misik adalah keharuman secara hissi, secara material kita mencium, ya, bisa dirasakan harumnya. Tetapi kebaikan yang didapatkan dari teman, harumnya adalah harum yang maknawi. Dia lebih utama, lebih afdal daripada harum yang fisik itu tadi. 6. Fa innahu imma an yu'allimaka ma yanfa'uka fi dinika wa dunyaka. Yang demikian itu karena teman yang baik bisa jadi dia akan mengajarkan kepadamu perkara-perkara yang bermanfaat dari perkara agama maupun perkara dunia. Kalau misik bermanfaat paling untuk 6 dunia harum atau bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Tetapi kalau teman yang baik bisa mengajarkan kepadamu perkara-perkara yang bermanfaat dalam urusan agama dan urusan dunia. Teman yang baik dia bisa mengarahkan. Jangan bersumpah pakai nama selain nama Allah, tidak boleh. Kalau mau bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah saja. Karena barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Teman yang baik mengajarkan kebaikan buat kita. Dan kebaikan ini tidak bisa dibandingkan dengan harumnya misik minyak wangi. Kenapa? Karena ini akan mengantarkan kepada keselamatan. Ini teman yang baik bisa mengajarkan kepada dirimu perkara agama atau perkara dunia. Teman yang baik ketika melihat kita tidak mampu dalam melakukan suatu perkara dari urusan dunia, diajari, bukan begitu caranya, begini, ya. Diajari dari perkara-perkara dunia. Ini teman yang baik. Kita akan mendapatkan pelajaran darinya, baik dalam perkara dunia maupun perkara agama. Au yahdiyalaka nasihatan, atau dia akan memberikan petunjuk kepadamu berupa nasihat, memberikan hadiah berupa nasihat. Jadi kalau ada orang yang menasihati kita, jangan dianggap orang itu kemudian benci kepada kita, tetapi sungguh lihatlah bahwasanya itu adalah hadiah. Walaupun mungkin terasa atau ada kata-kata yang dipakai agak kurang enak, tetapi jangan dilihat nam perkara yang tidak enaknya itu, tetapi dilihatlah ini adalah nasihat. Mungkin caranya dia kurang pas, tetapi yang dilihat adalah apa? Adalah nasihatnya. Dan ini adalah hadiah bagi kita. Ini adalah hadiah bagi kita. Nam dari saudara kita. Nam. Dan kalau saudara kita masih menasihati kita, maka itu menunjukkan bahwasanya saudara kita itu masih mencintai kita, masih menginginkan kebaikan pada diri kita. 6. Kemudian, au yuhadzirka minal iqamati ala ma yadurruka, atau dia akan memperingatkan dari kita melakukan sesuatu yang memadaratkan. Memperingatkan kita dari kita berada di suatu tempat yang memadaratkan. Ini teman yang baik. Dan ini lebih utama, lebih menyelamatkan daripada apa? Daripada harumnya misik, ya, harumnya minyak wangi. 6. Teman yang baik, dia lebih utama karena dia bisa mengajarkan kepada kita kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Dia bisa memberikan nasihat kepada kita. Dia bisa mengingatkan kita ketika kita terjatuh kepada kesalahan. Atau mencegah kita ketika melihat kita hampir masuk kepada kebinasaan. Ini adalah teman yang baik. Sehingga dia lebih utama daripada minyak wangi yang paling harum sekalipun. 6. Wa yahuthuka ala ta'atillah dan dia bisa mendorong engkau untuk taat kepada Allah. Wa birrul walidain, dan untuk taat kepada kedua orang tua. Wasilatil arham, dan menyambung tali silaturahmi. Terkadang seorang dengan perasaannya kemudian karena sakit hati kemudian mendorong dia untuk memutuskan tali silaturahmi. Tetapi dengan adanya teman, dia bisa mengingatkan, jangan mengikuti perasaan. Jangan mengikuti perasaan. Beragama, jangan mengikuti perasaan, tetapi hendaklah mengikuti hujjah, mengikuti dalil. Naam. Kalau kau mengikuti perasaan, maunya ingin memutuskan tali silaturahmi, tetapi hendaklah kamu lihat dari sisi demikian dan demikian. Naam. Sehingga dia melipur sakit hatinya tersebut, ya, meredamkan dan mendorong untuk tetap bisa menjalin silaturahmi. Naam. Demikian pula yubsiruka bi uyubi nafsik, demikian pula teman yang baik dia akan menunjukkan kepadamu aib-aib dirimu. Saudara kita adalah cermin bagi kita. Kalau kita tidak memiliki cermin, kita tidak akan melihat kotoran atau apa yang ada di muka kita atau di badan kita yang tidak kita sadari, tidak kita lihat. Tetapi dengan cermin kita bisa melihat, oh ternyata di telinga ini ada kotoran atau di sini ada kotoran, kita bisa melihat. Demikian pula seringkali saudara kita lah yang melihat kesalahan-kesalahan kita. Kita tidak menyadari kalau kita telah berbuat salah, tetapi saudara kita melihat tadi ada kesalahan di sini, ya tadi antum salah demikian dan demikian. Naam, ini teman yang baik. Wa yad'uka ila makarimil akhlaqi wa mahasiniha, dan dia bisa mengajakmu untuk berakhlak yang mulia dan akhlak yang baik. Biqaulihi wa fi'lihi wa halihi, baik dengan ucapannya ataupun dengan perbuatannya atau dengan keadaannya. Jadi teman yang baik mengingatkan kita, mengajak kita untuk berakhlak yang mulia. Baik dia mengajak kita dengan kata-katanya, ya, mari kita menjamu tamu, atau mengajari kalau ada tamu datang dijamu. Kalau ketemu saudaranya diucapkan salam. Naam. Atau tidak dengan ucapannya, tetapi dengan perbuatannya. Ini teman saya ini setiap ketemu dengan orang dia mengucapkan salam. Baik yang dikenal atau tidak dikenal, mengucapkan salam. Dan ini teladan baginya. Secara tidak langsung dia telah mengajarkan akhlak yang baik kepada dirinya. Naam. Demikian pula keadaannya. Walaupun dia tidak berbicara, dia tidak berbuat, baru melihat saja, teman yang baik itu akan mengingatkan kita kepada akhirat. Naam. Dia belum bersuara, belum berbuat, tetapi ketika kita lihat, naam, kenapa? Karena kita mengenal kesehariannya. Kesehariannya adalah taat beribadah. Kesehariannya tidak pernah menyakiti orang. Naam, kesehariannya tidak pernah bermaksiat, yakni tidak pernah nampak bermaksiat. Ya, kalaupun manusia, siapa yang selamat dari kesalahan? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti melakukan kesalahan. Ya, pasti melakukan kesalahan. Tapi, naam, teman yang baik bukanlah memang dia tidak punya kesalahan, tidak, tetapi naam, paling tidak dia jarang, ya, atau hampir-hampir dia tidak melihat kesalahannya. Hampir-hampir dia tidak melihat kesalahannya. Naam, sehingga ketika melihat orang yang seperti ini menjadikan kita tenang kalau bersama di dekatnya. Mengingatkan kita kepada akhirat, ya. Kalau kita bergaul, ih, maksud saya bergaul sama orang yang taat, saya sendiri malas-malasan, menjadikan dia jadi semangat. Masa saya bergaul dengan orang-orang yang baik, saya akan bermaksiat. Mengingatkan dia untuk berbuat baik. Ini adalah teman yang baik. Dia akan mengajak kita untuk berakhlak mulia, baik dengan ucapannya ataupun dengan contohnya atau dengan tidak apa-apanya. Cukup dengan melihatnya kita akan teringat, ya, dengan akhirat. Kita akan teringat dengan perkara akhirat. Fa innal insana majbulun 'alal iqtida'i bi sahibihi wa jalisihi. Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan tabiat untuk menyerupai atau mendekati keserupaannya dengan temannya. Naam. Ini merupakan tabiat manusia. Naam. Wattiba'u wal arwahu junudun mujannadah yaqulu ba'dhuha ba'dhan ila al-khairi aw ila al-diddi. Dan tabiat serta ruh-ruh itu ibarat pasukan yang memang sudah diregu-regukan, sudah dikelompok-kelompokkan. 6. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf. Bahwasanya arwah itu junudun mujannadah, seperti pasukan yang memang memiliki kesatuan-kesatuan sendiri. Ya. Pasukan ada kesatuan-kesatuannya sendiri-sendiri. Naam. Fama ta'arafa minha talaf. Maka apabila mereka saling mengenal, ya. Mereka saling mengenal, mereka menyadari bahwasanya mereka satu korps, satu kesatuan. Naam. Iktalaf, mereka akan merasa tenang, akan terbangun persatuan, naam, akan terwujud kerukunan karena merasa saling aman. Naam. Wa matanakara min ikhtalaf. Tetapi kalau tidak saling mengenal, saling mengingkari, ih jangan sampai ini musuh saya, jangan sampai ini adalah pasukan susupan dari orang lain untuk mencelakakan saya, maka akan ikhtalaf, akan berselisih. Naam. Tapi pasukan kalau satu korps, naam, mereka akan bersatu, ya, bersemangat di dalam melawan musuh-musuh. Tetapi kalau dalam pasukan itu sendiri terdiri dari berbagai macam unsur yang bergabung di situ yang tidak saling mengenal, naam, dengan karakter-karakter dan tugas-tugas yang berbeda-beda, dengan komando dari berbeda-beda, maka akan terjadi perselisihan. Nah, demikianlah arwah. Naam. Oleh karena itu ayolah hadirun, dalam kita bersabar ketika mendapati saudara kita ahlu sunnah wal jamaah, kita ketika kita mendapati kekurangan dari mereka, nah, hendaklah kita bersabar. Jangan sampai gara-gara tersinggung kepada mereka akhirnya kita meninggalkan ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai ketersinggungan kita kepada seseorang meninggalkan kita, mendorong kita untuk meninggalkan al-haq. Nah, jangan gara-gara mengikuti perasaan akhirnya kita meninggalkan al-haq. Nah, baik. Tabiat dan arwah-arwah itu, ruh-ruh itu ibarat pasukan, naam, yang telah disusun dalam satuan-satuan. Yaqudu ba'duha ba'dun ilal khair. Naam, sebagiannya akan, naam, akan mengantarkan sebagian yang lain kepada kebaikan, dan sebagiannya akan mengantarkan sebagiannya kepada yang jelek. Jadi kalau pasukan dipimpin oleh orang yang baik, dapat tugas yang baik, maka dia akan menjalankan tugas yang baik. Tapi kalau sebuah pasukan dia dipimpin oleh orang yang jelek, mendapatkan tugas atau misi yang jelek, maka dia akan mengantarkan kepada kejelekan. Pasukan demikian. Naam. Pasukan demikian. Wa aqallu ma tastafidu minal jalisi salih wa hiya fa'idah la yustahanu biha antankufa bisababihi anisayyati wal ma'asi. Naam. Dan minimalnya dari apa yang kau dapatkan dari teman yang baik, dan ini adalah faedah yang tidak boleh diremehkan, ya, yakni menjauhkan engkau dari sebab-sebab yang mengantarkan kepada kejelekan dan kemaksiatan, ya. Minimalnya demikian, ya. Minimalnya kalau kamu bergaul dengan teman yang baik, maka itu akan menjadi sebab engkau menjauhi kejelekan dan kemaksiatan. Ya. Ada dua kubu, kubu kebaikan, kubu kejelekan. Kalau kita bersama di kubu orang yang kebaikan, tentu akan jauh dari kejelekan. Ya. Berbeda dengan seorang yang, pokoknya saya bergaul dengan siapa saja, baikkah, jelekkah, naam, saya bergaul mana saja, masuk ke semua kelompok. Naam. Maka dia tidak aman dari kejelekan. Dia tidak aman dari kejelekan. Lebih-lebih ketika musibah datang, Allah timpakan kepada orang-orang yang jelek, ketika dia sedang berada bersama orang-orang yang jelek, maka dia akan mendapatkan enam kejelekan bersama orang-orang yang jelek tersebut. Enam. Wa ri'ayati lis-suhbah wa munaqashah fil khair wa tarafu'an anisyar. Ya. Minimalnya engkau akan bisa menjauhkan diri dari kejelekan dan kemaksiatan itu, atau engkau akan bisa memperhatikan, naam, pertemanan itu, dia akan bisa menghargai bagaimana mahalnya persaudaraan tersebut. Wa munaqasah fil khair, bisa berdiskusi dengan kebaikan. Berbeda kalau temannya adalah teman-teman yang jelek, mau diskusi apa? Paling diskusi tentang kejelekan, ya, diskusi tentang kejelekan. Naam. Wa tarafu'an anisyar, dan bisa menjauhkan diri dari kejelekan, ya. Meninggikan diri dari kejelekan, karena kejelekan itu adalah rendah, maka tarafu'an yakni untuk mengangkat dan menyelamatkan dirinya dari kejelekan. Wa yahfadzuka fi hadratika wa maghibika. Dan dia itu akan menjaga engkau, baik engkau sedang berada di sisinya atau engkau berada di tempat yang lain. Ketika tidak berada di sisinya. Naam. Ya. Menjaga kita misalnya ketika dia sedang bergaul sama orang lain, ada orang yang mencela kita, dia yang akan membela kita. Ya. Walaupun tidak bersama kita, tapi dia menjadi pembela kita ketika ada orang lain yang mencela kita. Naam, ini teman yang baik. Wa tanfa'uka wa tanfa'aka mahabbatuhu wa du'ahu fi hayati fi hali hayatika wa ba'da mamatika. Dan teman yang baik itu akan bermanfaat bagimu kecintaannya dan doanya, baik ketika engkau masih hidup atau setelah kematianmu. Ya, ini teman yang baik. Kira-kira teman yang jelek dia akan menyempatkan doa buat kita enggak? Teman yang jelek hari-hari mungkin bicaranya dusta, memaki, minum khamar, mabuk-mabukan. Ya. Kalau mabuk jangankan mendoakan untuk dirinya sendiri, jangankan mendoakan orang lain. Berdoa untuk kebaikan diri sendiri aja tidak akan ingat, tidak akan sadar. Bagaimana dia akan mendoakan untuk saudaranya? Nah, teman yang baik, kecintaannya dan doanya itu akan bermanfaat bagimu, baik ketika engkau masih hidup atau ketika engkau sedang atau sudah meninggal dunia. Nah, kita ketika kita memiliki teman yang baik, kemudian meninggal dunia, apakah putus sampai di situ pertemanan kita? Tidak. Tentunya kita masih mengirimkan doa kita. Ya Allah ampunilah saudara saya. Ya. Selama hidup dia adalah orang yang baik. Kita doakan. Baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal, kita doakan saudara kita. Dan ini bermanfaat. Ya. Ini bermanfaat. Nah, doa orang lain tidak cuma anak yang soleh. Nah, tidak cuma anak yang soleh. Tapi doa secara umum kaum muslimin kepada muslim yang lainnya, yang hidup maupun yang sudah meninggal, ini akan bermanfaat. Kenapa? Karena doa saudara kita buat kita ketika kita sudah meninggal, itu juga merupakan buah dari kebaikan kita selama di dunia. Kalau kita jahat sama orang, tidak mungkin ketika kita mati dia akan mendoakan kita. Tapi kalau kita baik sama orang ketika kita sudah mati, maka orang itu akan mendoakan kepada kita. Dan ini juga buah dari kebaikan yang kita tebar kepada orang lain. Naam. Ini. Wa tudafi'a anka bisabab ittisalihi bika wa mahabbatihi laka. Dan dia akan membela dari engkau dengan sebab hubungannya dengan engkau dan karena kecintaan dia terhadap engkau. Ya, dia akan menjadi pembela kita. Naam. Dan tidak membutuhkan untuk menyebar uang agar orang-orang membela kita, mendukung kita, tidak. Tetapi dengan kebaikan enam yang kita pernah perbuat kepada orang, ini menjadikan sebab orang itu akan membela kita, ya, dengan sebab kecintaannya dia terhadap kita. Wa tilka umurun la tubashiru anta mudafi'atuha. Dan itu adalah perkara-perkara yang secara tidak langsung kamu membelanya. Jadi ada orang yang mencela, tidak mesti dirimu secara langsung enam membela diri. 6. Allah Subhanahu wa taala terkadang melalui teman-teman kita yang baik, merekalah yang menjadi pembela kita. Ya, merekalah yang menjadi pembela kita. 6. Kama annahu qad yasiluka bi ashkhasin wa amalin yanfa'uka ittisalika bihim. Ya, sebagaimana terkadang dia menghubungkan kita dengan seseorang atau menghubungkan kita dengan perbuatan-perbuatan, kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat bagi engkau. 6. Hubungan engkau terhadap mereka. Ya, jadi terkadang teman ini mengarahkan, coba ada kegiatan di sana, mungkin kamu bisa mengambil manfaat di sana. Atau coba ketemu Bapak Fulan, mungkin kamu bisa mendapatkan manfaat atau petunjuk dari sana. 6. Wa fawaidul ashabi as-salihin la tu'addu wa la tuhsa. Dan faedah atau manfaat bergaul dengan teman-teman yang saleh, dengan orang-orang yang saleh, ini tidak terhitung, tidak terbatas. Wa hasabal mar'i an ya'tabira bi qarinihi wa an yakuna 'ala dini khalilih. Naam, dan cukuplah seorang itu dinilai bersama temannya. Wa an yakuna 'ala dini khalilih, dan seorang itu agamanya dilihat dari agama temannya. Sehingga adalah kita berhati-hati. Nah, dengan ini kita tahu bahwasanya memilih-milih teman itu wajib. Ya, wajib memilih-milih teman. Nah, hendaklah kita memilih yang jelek, yang baik dan meninggalkan yang jelek. Wa amma musahabatul asyrar, adapun bergaul dengan orang-orang yang jelek, fa innaha diddu jami'i ma dzakarna, maka sesungguhnya itu adalah lawan dari seluruh apa yang kami sebutkan. Nah, beliau sebutkan faedah ya, dari bergaul dengan orang-orang yang baik, dan beliau mengatakan sesungguhnya faedahnya itu sangat banyak, tidak terhitung, tidak terbatas. Nah, dan madarat teman yang jelek adalah kebalikan dari semua yang telah beliau sebutkan tadi. Wa hum madaratun min jami'il wujuh alaman sahibihim alaman sahabahum, maka mereka teman-teman yang jelek itu adalah madarat dari segala sisi bagi orang-orang yang berteman dengan mereka. Syarun ala man khalatahum, jelek atas orang-orang yang bergaul dengan mereka. Wa kam halaka bisababihim aqwamun, betapa banyak suatu kaum menjadi binasa dengan sebab-sebab mereka. Wa kam qadu ashabahum ilal mahaliki min haitsu yash'uruna wa min haitsu la yash'urun, dan betapa banyak mereka menyeret teman-temannya kepada kebinasaan, baik disadari maupun tidak disadari. 6. Walihada kana min a'zami ni'amillahi 'alal 'abdil mu'min an yuwaffiqahu lisuhbatil akhyar. Oleh karena ini merupakan sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba yang beriman adalah Allah berikan taufik untuk berteman dengan teman-teman yang baik. Wa min 'uqubatihi li'abdihi an yabtaliyahu bisuhbatil asyrar, dan sebagai ukubahnya, sebagai hukuman bagi seorang hamba itu adalah Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan teman-teman yang jelek. Naam. Ini adalah ukubah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayyul hadirun rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mendapati teman-teman yang jelek, hendaklah kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ini adalah ukubah yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ukubah yang lebih besar, lebih kekal di akhirat kelak. Naam, hendaklah sehingga kita segera meninggalkan teman-teman yang jelek. Naam. Ayyul hadirun rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya beliau mengatakan, suhbatul akhyari tusilul abda ila a'lal 'iliyyin. Bergaul dengan teman-teman yang baik ini akan mengantarkan seorang hamba kepada 'iliyyin yang paling tinggi. Naam. Akan mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa suhbatil asrari tusiluhu ila asfalis safirin. Sedangkan bergaul dengan teman-teman yang jelek ini akan mengantarkan kepada 6 tempat yang paling rendah. 6 di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa suhbatul akhyar tujibu lahu al-ulum an-nafi'ah wal akhlaq al-fadilah wal a'mal as-salihah. Berteman dengan orang baik ini akan mendatangkan baginya ilmu yang bermanfaat, demikian pula akhlak-akhlak yang mulia dan amalan-amalan yang salih. Wa suhbatul asyrar, dan bergaul dengan teman yang jelek, tuharrimuhu dzalika ajma'a. Bergaul dengan teman yang jelek ini menghalangi dari semua itu. Dia tidak akan mendapatkan seluruh kebaikan yang didapatkan dari teman-teman yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27 sampai 29, wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah pada hari ketika orang yang zalim itu menggigit tangannya, dia mengatakan, aduhai alangkah baiknya seandainya aku menjadikan rasul andaikan aku mengambil jalan bersama rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai celaka diriku, aduhai kiranya dahulu tidak aku menjadikan fulan sebagai teman. Laqad adallani an dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan diriku setelah datang peringatan. Sungguh dia telah menyesatkan diriku dari pelajaran dari Al-Qur'an setelah dia datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadhula. Dan sesungguhnya syaitan itu adalah menterlantarkan manusia. Syaitan mengajak manusia untuk kufur, tetapi setelah manusia kufur, dia mengatakan inni bari ummink, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Syaitan membisik-bisikkan manusia, 6, dengan bahasa-bahasa yang indah, menghias-hiasi kesesatan tersebut agar manusia kufur, agar manusia itu sesat dan menyimpang. Maka ketika manusia itu kufur, falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Ketika manusia itu kufur, dia menyatakan aku berlepas diri darimu, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan ini bukan berarti syaitan, ia adalah naam makhluk yang beriman ketika dia mengatakan ini akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah rabbul alamin, tetapi dia ucapkan dalam rangka untuk semakin membuat manusia itu semakin sakit hati, semakin sengsara. Naam, karena syaitan pada dasarnya adalah makhluk yang angkuh, yang sombong dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Tetapi dalam ayat ini, naam, para mufassir menjelaskan syaitan mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah dalam rangka tabari, at-tabari, yakni berlepas diri dari manusia, dan supaya manusia itu semakin menyesal, ya, semakin merasa sengsara. Tetapi penyesalan di akhirat, penyesalan di neraka adalah penyesalan yang tidak berguna. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, dan pelajaran ini atau hadis yang dibawa oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini adalah pelajaran yang sangat penting, ayuhal hadirun, terlebih dalam keadaan fitnah seperti ini. Naam, dalam keadaan fitnah seperti ini, kita telah dibimbing untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya. Kita mengikrarkan, kita mengikuti Alkitab wa Sunnah. Naam. Kemudian ketika datang penjelasan dari Alkitab wa Sunnah tentang sesuatu, apakah kita akan membela? Naam, seorang yang telah dikatakan di dalam Alkitab bahwasanya orang yang menuduh tanpa bisa mendatangkan bukti, dia harus dicambuk 80 kali, tidak diterima persaksiannya selama-lamanya, dan dia dihukum sebagai orang fasik, maka apakah kita masih membilanya? Naam. Hendaklah kita cukupkan dengan apa yang datang. Kita hukumi sesuatu itu sesuai dengan yang zahir. Sehingga ketika keputusan mahkamah menyatakan bahwasanya Dr. Muhammad bin Hadi keliru berdasarkan Alkitab, naam, demikian pula sunnah, maka hendaklah kita menghukumi secara zahir. Ya. Kita menghukumi secara zahir. Sehingga jangan kemudian kita mengikuti perasaan. Ya. Sebagaimana yang kita contohkan tadi, karena kita tersinggung kepada fulan, fulan mengingkari terlalu keras, kemudian kita meninggalkan kebenaran. Jangan sampai. Sekali lagi, jangan sampai karena perasaan. Naam, jangan sampai karena perasaan kemudian kita meninggalkan kebenaran tersebut. Tetapi juga ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, sebagai teman yang baik dia harus menyadari untuk menjadi teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Dia harus memberikan manfaat kepada temannya. Naam. Jangan dia ingin menjadi teman yang baik tetapi dia perbuatannya seperti pandai besi. Naam. Dia cuma memberikan sesuatu yang tidak enak baunya atau melontarkan sesuatu yang menyakitkan bagi saudaranya. Naam. Di dalam kita naam bergaul terhadap sesama kaum muslimin, di dalam berdakwah kita memiliki adab-adab dan etika. Naam. Di dalam dakwah dasar atau asal di dalam dakwah itu adalah al-hikmah. Naam. Dan al-hikmah itu apa? Yakni meletakkan kelemah lembutan dan meletakkan ketegasan, kekerasan pada tempatnya. Bukanlah yang namanya dakwah itu selalu lembut di mana saja, tidak. Juga bukan pula yang namanya dakwah itu selalu keras, selalu tegas terus di mana saja, tidak. Tetapi meletakkan kelembutan pada tempatnya, ketegasan terhadap tempatnya. Dan ukuran tegas atau lemah lembutnya bukan dengan perasaan. Ya. Kalau seorang dengan perasaan, ketika melihat seorang menampar orang, "Duh, dia mengingkari dengan kekerasan. Wah, ini keras ini. Tidak betul yang cara seperti ini." Padahal orang yang ditempeleng tadi, dia telah menempeleng banyak orang. Nah, kalau dia melihat bahwasanya, oh yang ditempeleng, oh ini dia telah menempeleng anak-anak kecil banyak itu. Ada 25 orang menangis anak-anak ditempeleng sama dia. Jadi ketika ditempeleng satu kali, tidak bisa dikatakan ini adalah kekerasan. Kenapa? Karena dia barusan menempeleng 25 orang. Nah, jadi ukurannya adalah bukan perasaan, tetapi ukurannya adalah al-haq. Naam. Naam, ketika Rasulullah SAW mengatakan orang-orang Khawarij, kilabun nar, ih, ini keras sekali. Ya. Apa kita akan mengatakan Rasulullah ini adalah naam seorang yang keras? Tidak. Rasulullah adalah orang yang hikmah, meletakkan kekerasan, ketegasan pada tempatnya dan lemah lembut pada tempatnya. Naam, tayyib barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, terlebih ketika masa-masa seperti ini banyak-banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kita mengingkari saudara kita, hendaklah kita dengan hikmah. Hikmah ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Am ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.